jadi dirimu, tapi tak pernah ketemu. Seribu alasan setiap kali ku ajak jalan, ada saja alasan kau tolak aku dengan senyuman. Di sini aku Jumlah satu sampai